الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara seimanku di mana saja berada, kami berada saat ini menjelang berbuka puasa tanggal 9 Zulhijjah di atas puncak Bukit Zaitun di Palestina, Yerusalem. Ada apa? Dan sejarah apa yang akan terjadi di sini? Sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Ini hanya ada dalam akidah dan keyakinan umat Yahudi dari Taurat mereka, yaitu keyakinan mereka di atas bukit inilah nanti akan disembelih seekor sapi betina berwarna merah yang tidak ada sedikit pun cacat warna merah itu. Di usia 3 tahun disembelih. Dalam rangka apa disembelih? Dalam rangka menyambut sang Mesias yang agung yang akan menaklukkan seluruh dunia untuk dikuasai oleh bangsa Yahudi. Jadi, bila sapi itu telah lahir berusia 3 tahun disembelih di sini, barulah dunia ini akan dikuasai oleh Yahudi dan mereka sudah dipimpin saat itu oleh sang Mesias yang agung yaitu Dajjal Antikris. Sementara saudara-saudara seimanku, mereka sudah menantikan lebih dari 1500 tahun. Bahkan di televisi mereka kemarin sudah ada berita, apa kata rabi-rabi Yahudi, mereka sangat bergembira dan bersuka cita sebab di akhir tahun 2018 telah lahir seekor sapi betina berwarna merah tidak ada cacat sedikit pun. Dan mereka merawatnya setiap hari dengan baik, dengan sempurna. Ahli-ahli ternak mereka sudah dikerahkan agar ini tidak berubah supaya umurnya nanti pas 3 tahun mereka akan sembelih di atas bukit ini. Artinya 3 tahun ke depan sang Dajjal Mesias Agung dalam keyakinan mereka sudah akan memimpin mereka. Ini keyakinan mereka dari atas bukit ini. Sementara ini bukit ini masih milik Palestina, tetapi akan dikuasai oleh mereka. Bila Yerusalem sudah dikuasai oleh mereka, berarti ini sudah menjadi milik mereka. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inilah akhir perjalanan kami pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah seharian ini kami di Tiberias dan kami mengelilingi Danau Tiberias. Kemudian kami berkunjung ke melewati kebun kurma Baisan. Dan kami juga melewati beberapa daerah semakamnya Nabi Musa AS. Dan terakhir di sini sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Al-Quran, nurun wadah.